Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة معاشر المسلمين والمسلمات بارك الله فيكم. إن شاء الله تعالى pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan untuk membaca sebuah kitab, yaitu kitab yang berjudul Manhajus Salikin, yang ditulis oleh Asy-Syaikhul Faqih Abdul Rahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang terakhir kita sedang membaca sebuah bab, yaitu bab tayammum, bab hukum-hukum seputar tayammum. Kita akan melanjutkan barakallahu fikum untuk membaca bab ini. Qala musannifu rahimahullahu taala: wal aslu fid dami alladhi يصيب المرأة أنه حيض بلا حد لسنه ولا قدره ولا تقرره إلا إذا أبق الدم على المرأة أو صار لا ينقطع عنها إلا يصيرا فإنها تصير مستحاضة. فقد أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تجلس عادتها فإن لم يكن لها عادة فإلى تمييزها فإن لم يكن لها تمييز فإلى عادة النساء الغالبة ستة أيام أو سبعة والله أعلم. الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى berkata: والأصل في الدم الذي يصيب المرأة. Dan hukum asal darah yang menimpa seorang perempuan, darah yang keluar dari seorang wanita, annahu haid, dihukumi sebagai darah haid. Nah, di sini barakallahu fikum Asy-Syaikh As-Sa'di rahimallahu taala di dalam bab tayammum menyebutkan secara ringkas tentang hukum yang berkaitan dengan kewanitaan, hukum-hukum yang dialami oleh kaum wanita, yaitu ahkamul haid, hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah haid, yakni darah yang keluar dari kemaluan seorang wanita tabii secara alami, bukan karena sakit, bukan karena persalinan, dan bukan karena sebab-sebab yang lain. Adah syahriyah, kebiasaan yang senantiasa datang pada umumnya ya setiap satu bulan. Nah, ini barakallahu fikum yang disebut dengan haid. Di dalam syariat kita, di dalam agama kita, di dalam agama Islam, Allah subhanahu wa ta'ala mengatur tentang hukum-hukum berkaitan dengan wanita yang mengalami haid. Sehingga di sini al-musannif rahimahullahu ta'ala menyebutkan untuk kita semua beberapa hukum yang berkaitan dengan wanita yang sedang mengalami haid. Apa saja yang harus diperhatikan, apa saja yang harus dilakukan. Asy-Syaikh Sa'di mengatakan, wal aslu fid dam allam yusibul mar'ah, dan hukum asal darah yang keluar dari seorang wanita, annahu haid, adalah darah haid. Ya, dihukumi sebagai darah haid. Bila had li sinnihi, tidak ada batasan pada umurnya. Yani barakallahu fikum, tidak ada batasan usia kapan seorang wanita mengalami haid. Ya. Dan ini adalah pendapat yang rajih insyaallah taala. Ini adalah pendapat yang kuat. Ya. Dan keadaan seorang wanita berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Kadang-kadang ya bisa cepat haidnya, kadang-kadang bisa ya telat haidnya. Ada yang berusia 9 tahun sudah haid. Ada yang 10 tahun ya sudah haid. Ada yang 11 tahun dan demikian seterusnya. Nah, yakni tidak ada batasan ya umur berapa seorang anak dikatakan sebagai anak yang sudah haid. Ya. Yang jadi patokan bukan usia. Yang menjadi ukurannya adalah keluarnya darah haid. Ya. Ketika darah haid itu keluar dalam usia anak berapapun itu, ya, baik itu 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, nah, begitu darah tersebut keluar ya, dari rahimnya, dari kemaluannya, maka sang anak langsung dihukumi sebagai anak yang haid. Ya, dia sudah menjadi sosok ya, insan yang baligh, yang telah terkena dengan perintah-perintah dari syariat dan juga larangan-larangan dari syariat. Sudah tidak lagi menjadi anak kecil yang diangkat darinya pena. Qala al-Musannifu rahimallahu taala, ala qadrihi, dan tidak ada batasannya. Dan tidak ada batasannya. Yakni tidak ada batasan waktu haid. Atau sebagian ulama mengatakan wala hadda li aqallihi wa aktsarihi. Tidak ada batasan berapa paling sedikit dan berapa paling banyak. Ya, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari, 7 hari. Ar-rajih barakallahu fikum wallahu a'lam bis-shawab, bahwa sahih wal rajih insyaallah taala bahwa dalam masalah haid ya tidak ada batasan waktunya berapa lama ya. Selama darah itu masih keluar dengan sifat sebagai darah haid, maka wanita itu adalah wanita yang haid, yang berlaku untuknya hukum-hukum wanita yang haid. Ya. La tusalli wa la tasum wa la tuta. Ya. Tidak boleh untuk sholat, tidak boleh untuk apa? Berpuasa, dan tidak boleh untuk dilakukan kepadanya hubungan suami istri. Wa la taqarrurihi, dan tidak ada batasan ya, berapa kali dalam satu bulan. Ya. Tidak ada batasan pengulangannya, yakni ya, bisa jadi ada seorang wanita yang di dalam satu bulan, dan ini adalah mayoritasnya, satu bulan mengalami satu kali haid. Tapi barangkali ada ya wanita yang lain ya, perempuan yang lain, ummahat yang lain atau akhwat yang lain, dalam satu bulan haidnya berapa? Sudah haid, ternyata apa? Haid lagi ya. Ketika sifat darah yang keluar itu adalah sama dan identik dengan darah haid, maka perempuan itu dihukumi sebagai wanita yang haid, walaupun dalam bulan yang sama sebelumnya sudah mengalami apa? Haid. Nah, ini barakallahu fikum makna dari ucapan Syekh As-Sa'di rahimallahu taala, wala takarrurihi, dan tidak ada batasan pengulangannya berapa kali dalam satu bulan. Nah, wa qala rahimahullahu taala, illa idza atraqad dam 'ala al-mar'ah, illa idza atraqad dam 'ala al-mar'ah, kecuali apabila darah terus menerus keluar dari wanita, aw sara la yanqati'u 'anha illa yasiran, atau tidak berhenti darinya kecuali sebentar, fa innaha tasiru mustahadatan, maka dikala itu seorang wanita dihukumi sebagai wanita yang mengalami apa? Istihadah ya. yang mengalami istihadah. Nah, di sini barakallahu fikum ikhwal fiddin azani wa azzakumullahu jami'an. Nah, Asy-Syaikh Sa'di rahimahullahu taala menyebutkan tentang dua hukum yang berkaitan. Pertama adalah tentang haid, dan yang kedua adalah apa? Al-istihadah. Ya, al-istihadah. Ya. Pada umumnya barakallahu fikum ahibbatil kiram, barakallahu fikum, darah yang keluar dari rahim atau yang keluar dari kemaluan wanita itu ada tiga. Ya. Ada tiga macam. Yang pertama adalah damul haid. Ya. Darah haid. Ya. Darah haid. Ya. Darah haid adalah darah yang keluar secara alami, bukan karena sebab tertentu, bukan karena sakit, bukan karena melahirkan. Nah. Dan ini menjadi salah satu dari tanda balig. Ya. Ini dia salah satu tanda balig. Darah yang kedua adalah darah yang keluar dari kemaluan perempuan disababil wiladah, karena sebab melahirkan. Karena sebab melahirkan. Pasca melahirkan, pasca persalinan. Ini barakallahu fikum yang disebut dengan istilah an-nifas, ya, nifas. Nah. Yang ketiga adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita bukan karena sakit, bukan karena melahirkan, bukan juga darah haid, akan tetapi karena sakit, ya, irqin, karena ada urat yang terputus, ya, aliran darah yang terputus di dalam kemaluannya, di dalam rahimnya, maka ini yang disebut dengan apa? Istihadah. Ini disebut dengan istihadah. Ya. Dan ada perbedaan, ya, hukum wanita yang haid dan juga wanita yang mustahadah. Asy-Syaikh rahimahullah ta'ala mengatakan, illa idza adbaqad dam 'ala al-mar'ah, kecuali apabila darah terus mengalir keluar dari perempuan, aw sara la yanqati'u 'anha illa yasiran, atau tidak terputus, ya, tidak berhenti keluarnya darah itu kecuali sebentar, fa innaha tasiru mustahabatan, maka wanita dihukumi sebagai wanita yang apa? Mustahabah. Pada dasarnya barakallahu fikum ikhwan fiddin azin wa azakumullah, yang namanya haid, ya, disebutkan tadi pendapat yang rajih tidak ada batasan waktunya, ya. Bisa cepat, bisa lama. Ada yang mungkin 3 hari selesai, ada yang mungkin 5 hari selesai, ada yang 7 hari selesai, atau bahkan ada yang 2 minggu baru selesai. Nah, namun tidak mungkin terjadi pada seorang wanita haid itu penuh selama berapa? 1 bulan. Ya, tidak mungkin penuh selama 1 bulan. Lalu bagaimana kalau seadanya nyatanya atau faktanya, realitanya, ya, yang dialami oleh wanita adalah darah menerus terus-menerus keluar, ya, dari kemaluannya sebulan penuh. Ya, gak pernah berhenti. Atau berhenti cuma beberapa saat saja kemudian keluar lagi. Nah, di sini barakallahu fikum Asy-Syaikh rahimahullahu taala mengatakan, fa innaha tasiru mustahadatan, maka wanita itu, ya, dihukumi sebagai wanita yang mustahadah. Kapan? Kalau darahnya menerus apa terus menerus keluar, ya, sama sekali tidak berhenti, atau berhenti cuma sebentar kemudian keluar lagi. Nah, kemudian keluar lagi. Qala musallifu rahimallahu taala, faqad amaraha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an tajlisa 'adataha, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kepada wanita yang mengalami istihadah untuk, ya, meninggalkan salat 'adataha, sesuai dengan kebiasaan masa haidnya. Fa illam yakun laha 'adah, kalau dia tidak memiliki kebiasaan masa haid tertentu, fa ila tamyiziha, maka dengan membedakan, ya, wujud darahnya. Fa illam yakun laha tamyiz, Fa'ila adatin nisa'il ghalibah. Kalau tidak bisa membedakan, maka ya, dihukumi sesuai dengan kebiasaan keumuman wanita, yaitu selama 6 hari atau 7 hari. Wallahu a'lam. Nah, di sini barakallahu fikum, Asy-Syaikh rahimahullahu taala menyebutkan kepada kita tentang ya, hukum wanita yang mustahadhah. Hukum wanita yang mustahadhah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan wanita yang istihadhah untuk meninggalkan salat selama hari-hari kebiasaan haidnya. Misal barakallahu fikum, kalau kebiasaan haidnya dia selama 6 hari, maka selama 6 hari dia tidak melaksanakan sholat. Kalau seandainya kebiasaan 10 hari, maka 10 hari ini dia tidak melaksanakan sholat. Ya. Seperti terjadi barakallahu fikum dulu ya, di zaman Nabi SAW, ya, ada seorang sahabiyah Fatimah bintu Abi Hubaysh radhiyallahu ta'ala anha. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, inni imra'atun ustahadha fala adhur. Ya Rasulullah, saya adalah seorang wanita yang terus menerus mengalami istihadhah, itu darahnya keluar terus dari kemaluan. Afada'u shalah, apakah aku meninggalkan sholat? Ya ini karena aku istihadhah, apakah kemudian hukumku itu adalah seperti orang yang haid sehingga saya meninggalkan apa? Sholat. Nabi mengatakan, qala la, tidak. Innama dzalika irqun. Tidak, akan tetapi apa yang kamu alami itu adalah irqun, itu urat, urat yang terputus ya. Sehingga keluarlah darah ya. Bukan darah haid yang semestinya keluar setiap bulan. Keadaan perempuan yang istihadhah, keadaan yang pertama adalah wanita itu memiliki kebiasaan ya, tertentu. Misalnya, kebiasaan dia selama 10 tahun atau 20 tahun haidnya adalah di awal bulan ya, mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal berapa? 7. Kebiasaan dia seperti itu, terus menerus 5 tahun, 10 tahun. Begitu tanggal 1 ya, haid, suci tanggal berapa? 7. Seperti itu terus ya, siklusnya teratur ya. Siklus haidnya teratur, kebiasaan haidnya teratur ya. Maka suatu ketika ternyata wanita itu ya, setelah hari yang ketujuh darahnya masih apa? Keluar. 8 masih apa? Keluar. Terus berlanjut, maka darah yang melebihi hari ketujuh itu dihukumi sebagai darah apa? Istihadhah. Ya. Ini bagi wanita yang memiliki kebiasaan ya, teratur, memiliki siklus yang teratur. Ya. Ketika mengalami istihadhah, maka cara membedakan apakah ini darah haid atau darah istihadhah adalah dengan menghitung harinya. Kalau biasanya 7 hari di awal bulan, tanggal 1 sampai tanggal 7, maka dari tanggal 1 sampai 7 bulan tersebut dia tidak sholat. Ya, dihukumi sebagai wanita yang haid. Nanti masuk tanggal 8, ketika darahnya masih keluar, ya, maka itu dihukumi sebagai darah istihadhah. Darah istihadhah. Ini kalau kebiasaannya ya, teratur. Di awal bulan 7 hari, gak pernah kurang, gak pernah apa? Lebih. Nah. Kemudian yang kedua kata Imam As-Sa'di rahimahullah taala, fa illam yakun laha 'adah fa ila tamyiziha. Kalau wanita itu tidak memiliki kebiasaan atau lama ya, jumlah hari tertentu ketika haidnya, ini kadang-kadang haidnya di depan di awal bulan, kadang-kadang di pertengahan bulan, kadang-kadang di akhir bulan, kadang-kadang 3 hari, kadang-kadang 5 hari, kadang-kadang seminggu, kadang lebih. Nah, maka untuk membedakan apakah ini kondisi haid atau bukan kondisi haid, kata beliau rahimahullah ta'ala, fa'ila tamiziha, maka ya, caranya adalah dengan membedakan, dengan melihat kepada darah yang keluar. Karena masing-masing darah memiliki apa? Sifat. Masing-masing darah memiliki ciri-ciri. Darah haid punya sifat, darah istihadhah punya sifat. Dan ini tentunya dikenali oleh para wanita. Para wanita pada umumnya mereka akan faham bagaimana sifat darah yang keluar ketika haid. Nah, kalau wanita yang mengalami haid dan istihadhah, dan biasanya mereka bisa membedakan juga ini darah haid atau darah istihadhah. Nah, untuk membantu membedakan mana darah haid dan istihadhah, ya, para ulama memberikan ya beberapa sifat-sifat, ya, memberikan beberapa keterangan untuk membedakan apakah ini darah haid ataukah istihadhah. Di antara sifat darah haid barakallahu fikum adalah ya, dari sisi warnanya. Dari sisi warna, warnanya darah haid itu adalah ya merah, tapi merahnya pekat, ya, mendekati warna hitam, ya, gelap warnanya, merah, ya gelap. Kemudian yang kedua barakallahu fikum, atau darah istihadhah, ya, secara warna maka dia berbeda dengan darah haid. Darah istihadhah warnanya adalah merah cerah, ya. Warnanya merah tapi terang, ya. Warnanya adalah warna darah segar, ya. Seperti darah yang keluar ketika luka, ya. Itu barakallahu fikum, ya, ciri atau sifat darah istihadhah secara warnanya. Warnanya berbeda, ya. Kalau darah haid itu warnanya merah tapi gelap, kalau darah istihadhah merah tapi ya terang, ya, tidak gelap, merah itu seger. Ya. Kemudian yang kedua, ya, dari sisi wujudnya, ya, kalau darah haid itu, ya, teksturnya ya itu apa, kental, ya, teksturnya kental. Kalau darah istihadhah, ya, tidak kental. Kalau darah haid, ya, kental. Kalau istihadhah, tidak kental. Kemudian dari sisi bau, ya, kalau darah haid itu memiliki bau yang tidak enak, ya, baunya itu busuk. Kalau darah istihadhah, ya, tidak memiliki bau busuk, ya. Baunya itu tidak busuk, ya. Ya, berbau darah pada umumnya. Kemudian yang keempat, ya, darah haid itu lama membekunya, ya. Lama membekunya, lama mengeringnya. Kalau darah istihadhah, ya, cepat membekunya atau cepat mengeringnya. Nah, ini barakallahu fikum beberapa sifat yang bisa membantu seorang wanita, seorang muslimah, untuk membedakan darah yang keluar. Apakah ini darah haid atau darah nifas. Misal biasanya cuma 5 hari, kalau sekarang sudah masuk hari ke-7. Ya, dia lihat darahnya. Darahnya masih sama tidak dengan darah yang sebelumnya? Warnanya masih sama enggak? Baunya masih sama enggak? Dari ya kekentalannya masih sama enggak? Kalau masih sama berarti dihukumi ya haid. Nah, ketika dilihat ternyata berbeda sifat darahnya, warnanya sudah tidak merah yang pekat, kemudian baunya sudah berbeda, kemudian ya, dari teksturnya sudah apa, berbeda, maka hukum darahnya pun berbeda. Ini bukan haid tapi sudah masuk apa, istihadhah. Nah, kemudian kalau seandainya barakallahu fikum, ya, tidak punya kebiasaan masa tertentu ketika haid dan juga tidak bisa membedakan, ya, antara darah haid dengan darah apa, istihadhah, maka ya, ini adalah keadaan yang ketiga, faila adatin nisa'il ghalibah, maka dikembalikan sesuai dengan kebiasaan, ya, keumuman wanita. yakni sittati ayyam au sab'ah, dihukumi haid selama berapa? 6 hari atau 7 hari. Setelahnya dianggap sebagai wanita yang suci, wanita yang mustahabah, yang mengalami istihabah. Nah, tentang ciri-ciri darah haid dan istihabah tadi disebutkan oleh Asy-Syaikh Utsaimin rahimahullah taala di dalam kitabnya Asy-Syahrul Mumtik, ya, jilid yang pertama. Ya. Ini pembahasan singkat dari Al-Imam atau Asy-Syaikh Al-Faqih Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah taala tentang, ya, perbedaan atau hukum-hukum yang berkaitan dengan wanita yang haid dan istihabah. Pertama, barakallahu fikum, beliau menyebutkan untuk kita tentang hukum asal darah yang keluar dari wanita. Hukum asalnya adalah darah yang keluar dari wanita dihukumi sebagai darah haid. Dikecualikan dua keadaan. Kalau terus-menerus tidak berhenti, atau berhenti tapi cuma apa? Sebentar, sesaat, kemudian keluar lagi, maka wanita ini dihukumi sebagai wanita yang mustahabah, yang mengalami istihabah. Kemudian faedah yang berikutnya dari Asy-Syaikh rahimahullah taala bahwa di dalam haid itu tidak ada batasan umur, tidak ada batasan lama, dan tidak ada batasan pengulangan. Ya, umurnya itu barakallahu fikum, ya, tidak mesti. Walaupun disebutkan barakallahu fikum dalam hadis Aisyah, semoga Allah meridhoinya, riwayat Muslim, ya, bahwa kebiasaan atau mayoritas anak, ya, kebanyakan anak itu sudah mengalami haid pada usia 9 tahun. Ya. Keumuman barakallahu fikum, ya, sebagian besar anak, ya, telah mengalami haid ketika umurnya berapa? 9 tahun. Ya. Aisyah, ya, mengatakan dalam, ya, sebuah ucapannya yang dikeluarkan oleh Imam Muslim radhiyallahu ta'ala, idza hadatil jariyatu fi tis'i sinin fahiya imra'ah. Apabila seorang gadis, ya, dia telah haid pada usianya 9 tahun, fahiya imra'ah, maka dia dihukumi sebagai wanita yang baligh, ya, wanita yang dewasa. Nah, hadis ini barakallahu fikum, hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, tidak menunjukkan tentang batasan umur haid, tidak, tapi menyebutkan tentang aghlabiyah, ya, mayoritas, kebanyakan anak itu haid di usia berapa? 9 tahun. Tapi bisa jadi lebih daripada 9, ya, 10, 11, dan anak dihukumi baligh maksimal ketika usia berapa? 15 tahun. Ya. Seorang anak belum haid, ya, wanita belum haid, kemudian belum ihtilam, ya, belum mimpi basah, kemudian belum keluar, ya, bulu di sekitar kemaluan, tapi usianya sudah 15 tahun genap, ya, sesuai dengan hitungan kalender Hijriah, ya, tentunya Hijriah, maka dihukumi sebagai anak yang baligh. Nah, tinggal pertanyaannya barakallahu fikum, kenapa, ya, kita perlu untuk membahas tentang masalah haid dan istihalah? Bukankah ini adalah sebuah karunia dari Allah yang Allah khususkan kepada kaum wanita? Kenapa kita harus mempelajari tentang, ya, hukum-hukum haid dan istihalah? Nah, karena ini juga ada kepentingannya dengan kaum laki-laki. Pertama, barakallahu fikum, sebagai kepala keluarga, sebagai seorang ayah, punya masyarakat, ya, masyarakat kecil, itu keluarganya, di sana ada istrinya, di sana ada anak-anak, ya, perempuan, yang pasti mereka mengalami haid, atau bahkan sebagian mereka mengalami istihabah. Yang pertama kali akan dicurhati masalah ini siapa? Ya, orang tuanya. Gak mungkin anak perempuannya curhat kepada orang lain, mesti curhat kepada ibunya. Ibunya gak tahu, tanya ke siapa? Bapaknya, tanya ke ayahnya, sebelum bertanya kepada orang lain. Maka di sini, ya, kewajiban kita adalah mempelajari yang demikian, ya. Tugas kita adalah mempelajari seperti ini, sehingga ketika ada, nah, anggota keluarga kita yang mengalami hal seperti ini, ya, mereka tidak gusar, mereka tidak gundah, dan tidak lagi bingung, sehingga dapat beribadah dengan tenang, beribadah dengan nyaman, ya, tidak takut salah. Nah. Yang kedua, barakallahu fikum, kita perlu untuk mempelajari tentang haid dan istihadhah, dikarenakan kedua keadaannya adalah keadaan yang berbeda. Berbeda dari sisi untuk perempuannya, dan berbeda bagi kita laki-laki selaku apa? Suami. Misal barakallahu fikum, dari sisi sang perempuan yang mengalami apa? Haid. Maka yang pertama, hukum bagi mereka adalah tidak boleh apa? Salat, sudah jelas. Kemudian tidak boleh puasa, ya kan? Yang ketiga, tidak boleh tawaf, ya. Tidak boleh apa? Tawaf sekitar Ka'bah. Kemudian enggak boleh apa lagi? Menurut sebagian para ulama, tidak boleh memegang ya, mushaf secara langsung. Secara langsung enggak boleh. Sebagian yang lain mengatakan boleh, tapi harus menggunakan apa? Penghalang, seperti pendapatnya Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Nah, dan ya, bagi seorang laki-laki, ketika seorang wanita ini mengalami haid, maka tidak boleh untuk di ya, digauli sampai dia suci dan telah apa? Bersuci. Dia suci yakni sudah selesai dari haidnya, dan barakallahu fikum, telah bersuci yaitu dia sudah mandi setelah haidnya selesai. Kalau sudah suci saja, maka ini belum boleh bagi suami untuk apa? Untuk menggauli. Ditunggu sampai sudah mandi, sudah seger, sudah bersih semuanya. Fa idza taharna fatuhunna min haitsu amarakumullah. Dan apabila mereka para wanita, yaitu istri-istri kalian, para wanita yang dihalalkan untuk kalian, mereka telah bersuci, fatuhunna, maka datangilah mereka min haitsu amarakumullah, dari tempat yang Allah perintahkan kepada kalian, yaitu melalui apa? Kemaluannya. Nah, adapun mustahabah barakallahu fikum, ini juga memiliki hukum khusus bagi wanita. Wanita yang istihadhah walaupun darah keluar dari kemaluannya, karena ini bukan darah haid, bukan darah nifas, maka dia tetap apa? Salat, dia tetap puasa, dia tetap boleh menyentuh apa? Al-Qur'an, dia tetap boleh membaca Al-Qur'an, dia tetap boleh masuk ke dalam apa? Masjid, dia tetap boleh untuk apa? Tawaf. Dan bahkan ya, bagi suami boleh untuk melakukan hubungan suami istri dengan wanita yang mengalami istihadhah. Nah, ini barakallahu fikum. Dari sinilah maka sama-sama penting mengetahui dan belajar tentang haid dan istihadhah, ya. Nah, haid dan istihadhah. Sekarang kalau suami barakallahu fikum tidak bisa membedakan mana haid, mana apa? Istihadhah. Ya. Ternyata ada ya, istrinya itu barakallahu fikum istihadhah bertahun-tahun enggak pernah apa? Berhenti. Gimana? Apa yang terjadi? Ya. Hak istri tidak dapat diberikan. Kemudian ya, keinginan suami tidak dapat untuk dilaksanakan. Apakah terjadi yang demikian? Naam, terjadi barakallahu fikum. Ya. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya, terjadi ya. Ada yang mengalami ya, istihadhah selama 7 tahun. Ummu Habibah radhiyallahu ta'ala anha, istihadhah 7 tahun. Darah terus menerus keluar selama 7 tahun. Nah. Ya. Kalau lebekannya seorang suami ketika istrinya habis melahirkan kan puasa ya. Puasa 40 hari katanya lagi apa? Nifas. Nah, kalau istihadhah 7 tahun ya. Bahkan mungkin bisa lebih daripada 7 tahun, mau puasa 7 tahun. Nah, barakallahu fikum ya. Jadi hukumnya berbeda antara wanita yang haid dengan wanita yang ya apa? Mustahabah ya. Berbeda barakallahu fikum. Ummu Habibah ya. Beliau selama 7 tahun ya, istihadhah. Dan barakallahu fikum, ternyata darah yang keluar itu banyak. Ketika beliau menyampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ya, sebenarnya saya ini mengalami istihadhah. Nabi mengatakan, ya, tutup, ya, sumpel pakai apa? Kapas. Muhabib mengatakan, innahu akthar min dzalik ya Rasulullah. Ya. Jumlah darahku itu lebih banyak daripada apa? Kapas ya untuk nutup. Ya, ini kalau kapas buat nutup rembes, ya, sebentar udah basah. Kemudian Nabi mengatakan, yaudah, kalau seperti itu barakallahu fikum, ya, kata Rasul, tutup pakai apa? Kain. Tetap mengatakan, innahu aktsar min dzalik ya Rasulullah, darahku itu lebih banyak daripada ditutup dengan apa? Kain. Sampai akhirnya Nabi mengatakan, ya sudah, kalau itu tutup pakai pembalut yang apa? Cukup mulut yang tebal. Nah, 7 tahun seperti itu darahnya terus menerus keluar. Nah, namun barakallahu fikum, bukan berarti kemudian tidak sholat, tidak puasa, tidak tawaf, tidak menyentuh mushaf, tidak membaca apa? Al-Quran, tidak. Wanita yang istihadhah barakallahu fikum, mereka hukumnya sama dengan wanita yang, ya, suci, ya, dihukumi sama dengan wanita yang suci. Apa bedanya? Bedanya adalah, ya, kalau wanita yang mengalami istihadhah, ya, wanita yang mengalami istihadhah, maka mereka diperintahkan untuk berwudu setiap kali waktu sholat. Wanita yang istihadhah diperintahkan untuk apa? Berwudu, memperbaharui wudunya setiap kali waktu sholat. Ya. Apabila, ya, keluar darah dari apa? Kemaluannya. Ya. Darah haid dengan darah istihadhah beda. Darah haid najis, istihadhah tidak najis. Darah istihadhah barakallahu fikum tidak najis. Nah. Namun barakallahu fikum, walaupun tidak najis, nah, bagi wanita yang mengalaminya, itu mengalami istihadhah, diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, ya, untuk berwudu setiap kali waktu salat. Nabi mengatakan kepada Fatimah bintu Abi Hubaysh radhiyallahu taala anha wa ardhaha, ketika ditanya, ya Rasulullah, semuanya aku selalu istihadhah, darahku terus keluar, apakah saya meninggalkan salat? Nabi mengatakan, la, tidak. Innama dzalika irqun, tidak. Itu bukan haid, tapi urat yang terputus. Fada'is shalah, maka tinggalkanlah salat. Faida adbarat faghtasili wa shalli. Kalau sudah selesai masa haidmu, maka mandilah dan kerjakanlah salat. Nah. Ini barakallahu fikum. Apa yang diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, ya, kepada siapa? Fatimah bintu Abi Hubaysh. Ya. Dalam hadis yang lain, ya, atau dalam terusan hadis ini, ya, Nabi mengatakan, "Tsumma tawaddai li kulli shalah." Kemudian, ya, berwudulah setiap kali waktu salat. Hatta yaji'a dzalikal waqt. Sampai datang waktu salat yang berikutnya. Jadi, misalnya seorang wanita yang istihadhah, ya, dalam masalah sholat, dia wajib untuk melaksanakan sholat. Sama dengan wanita yang tidak mengalami istihadhah. Bedanya, kalau seandainya wanita yang tidak istihadhah, wanita yang normal, ya, adalah dengan satu wudu, selama wudunya ini tidak batal, bisa untuk melaksanakan beberapa kali sholat. Walaupun waktu sholatnya berbeda. Misal barakallahu fikum, seorang wanita wudu untuk sholat duhur. Dia sholat duhur sampai datang waktu asar, ya, sampai datang waktu asar, ternyata wudunya belum batal. Nah, maka boleh bagi wanita ini untuk melaksanakan sholat asar dengan wudu yang dia kerjakan ketika mau sholat duhur. Ya. Tapi berbeda dengan wanita yang mengalami istihadhah. Ketika dia mau sholat duhur, ya, pertama dia dalam membersihkan kemaluannya, membersihkan farjinya, membersihkan darah yang apa? Keluar. Kemudian dia memakai pembalut, ya, untuk lebih mudahnya pakai pembalut. Pakai pembalut. Setelah itu dia wudu. Wudu barakallahu fikum, ya. Kemudian melaksanakan sholat duhur. Ya. Setelah selesai sholat duhur, ya, kemudian dia masuk waktu sholat apa? Asar. Dia masuk waktu sholat asar. Ketika mau sholat asar, dia lihat. Dia lihat apakah ada darah yang keluar atau tidak. Kalau seandainya ada darah yang keluar, walaupun darah istihadhah atau ada darah yang apa? Suci, maka tetap dia harus membersihkan, ya, kemaluannya, dia mengganti, ya, pembalutnya, dan kemudian dia berwudu untuk melaksanakan sholat asar. Ya. Tapi kalau seandainya setelah dilihat ternyata tidak ada darah yang keluar atau tidak merasakan ada darah yang keluar, ya, maka dia boleh untuk melaksanakan sholat asar dengan wudunya yang, ya, dikerjakan sebelum melaksanakan sholat zuhur. Ya. Fahimtum barakallahu fikum. Ya. Mafhum insyaallah bisa difahami. Itu bedanya. Ya. Bedanya antara wanita yang istihadhah dengan wanita yang tidak istihadhah. Ya. Sama-sama wajib sholat, wajib puasa. Bedanya adalah kalau wanita yang tidak istihadhah, maka ya, dia boleh melaksanakan satu wudu untuk beberapa kali sholat, ya, walaupun berbeda waktu sholat. Ya, zuhur dengan asar, atau misalnya, ya, asar dengan apa? Maghrib, atau maghrib dengan isya, ya, boleh asalkan wudunya belum batal. Nah, tapi ketika barakallahu fikum wanita itu istihadhah, ya, dia melaksanakan sholat zuhur. Ya, setelah selesai sholat zuhur, ya, ketika dia akan melaksanakan sholat asar, ternyata ada darah yang keluar. Maka di situ dia harus berwudu kembali dan diawali dengan membersihkan kemaluan dan, ya, menggunakan pembalut. Apakah suami boleh untuk mendatanginya? Jawabannya apa? Boleh, ya, boleh. Karena istihadhah wanita itu berbeda-beda. Ada yang terus-menerus keluar, ada yang keluar beberapa saat, kemudian apa? Berhenti, kemudian keluar lagi, kemudian apa? Berhenti. Nah, demikian barakallahu fikum. Nah, setelah datang waktu isya, maka ya, dikumandangkan adzan dan nggak ada pertanyaan kan? Nah, baik, barakallahu fikum, tafadhol, ya, dikumandangkan adzan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Baik, barakallahu fikum, darah yang ketiga adalah darah apa? Nifas, darah nifas. Ya. Ya, ini darah yang keluar disebabkan karena al-wiladah, karena persalinan, karena melahirkan. Dan hukum wanita yang sedang nifas sama dengan wanita yang haid. Tidak boleh sholat, tidak boleh apa? Puasa. Kemudian, ya, tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Ya, tidak boleh tawaf. Ya, sebagai ulama mengatakan tidak boleh menyentuh mushaf. Nah, itu beberapa hukumnya. Nah, dan sama dengan haid, bahwa nifas ini tidak memiliki masa tertentu. Ya. Bisa sebentar, bisa lama. Ya, bisa cuma 2 minggu. Ya, bisa 3 minggu. Bisa 40 hari. Bisa lebih, ya. Tapi yang masyhur, yang mayoritas, aghlabiyah, nifas itu selama berapa? 40 hari. Itu aghlabiyah saja. Adapun hukumnya adalah tidak mesti 40 hari. Misal 2 minggu ternyata sudah enggak ada darah yang keluar, bersih. Ya. Bersih, barakallahu fikum. Maka ya sudah diumumi sebagai perempuan yang suci. Demikian juga sebaliknya, kalau setelah 40 hari ternyata masih keluar darahnya dengan sifat yang sama, maka dihukumi sebagai wanita yang apa is sedang nifas. Nah, masa berikutnya adalah bagaimana dengan darah yang keluar ya sebelum melahirkan. Ya. Darah yang keluar sebelum melahirkan. Misalnya ya detik-detik persalinan. Ya, ketika kalau orang bilang kontraksi ya. Sedang pembukaan 1 2 3 ya, 4 sampai berapa pembukaan? 10 ya. 9 10 sebelum anak keluar, ternyata sudah ada darah yang keluar. Anaknya belum keluar. Nah, darah yang keluar ya bersamaan dengan terjadi kontraksi. Kontraksi itu apa? Ya, ini para ibu yang tahu. Kontraksi adalah rasa mules di perut ya. Yang menjadi tanda-tanda sesaat lagi akan terjadi apa? Proses persalinan. Sebentar lagi janin akan keluar. Ini namanya kontraksi. Nah, ketika darahnya keluar, ketika kontraksi, maka dihukumi sebagai darah nifas. Tapi kalau darahnya keluar bukan saat kontraksi, keluar darahnya tapi tidak kontraksi, tidak merasa apa? Mules ya. Tidak ada tanda-tanda mau apa? Melahirkan ya. Maka ini tidak disebut dengan darah nifas. Ya, darah nifas itu darah yang keluar karena melahirkan. Ya, biasanya adalah setelah melahirkan. Namun kadang-kadang sebelum melahirkan pun sudah keluar darahnya. Nah, maka barakallahu fikum ya. Kalau seandainya darah itu keluar bersama dengan kontraksi ya, detik-detik menjelang persalinan, maka darah itu disebut sebagai darah apa? Nifas. Dihukumi sebagai darah nifas. Sehingga wanita itu tidak perlu untuk melaksanakan ya. Tidak boleh melaksanakan ya, sholat, tidak boleh puasa. Baik, barakallahu fikum. Terus yang berkaitan juga dengan masalah haid dan nifas adalah ketika mereka tidak boleh sholat, maka mereka tidak mengqadha sholat. Ya, wanita haid, wanita nifas. Ya, mereka ketika haid, ketika nifas tidak boleh apa? Sholat. Dan mereka ketika suci tidak diwajibkan atau tidak disyariatkan untuk mengqadha sholat yang dia tinggalkan. Seperti dalam hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha muttafaqun alaih. Ya, ada seorang wanita yang datang ya, bertanya kepada Aisyah, "Ma balul mar'ah?" Ya Aisyah, ya. Kenapa dengan wanita mereka diperintahkan untuk mengqadha puasa sementara tidak diperintahkan untuk mengqadha salat? Aisyah mengatakan, "Apakah engkau seorang haruriyah, seorang khawarij?" Aisyah bertanya seperti itu kepada sang penanya. Dijawab oleh wanita si penanya, "La, walakini asal tidak, saya hanya apa? Bertanya." Ya. Kemudian Aisyah menjelaskan bahwa demikian ya. Kami mengalami haid di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kami hanya diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak mengqadha salat. Nah, permasalahan berikutnya adalah bagaimana mengetahui ya, masa suci seorang wanita yang haid. Ya. Mengetahui sucinya seorang wanita yang haid adalah dengan dua cara. Yang pertama adalah dengan keluarnya al-qasa al-bayda. Keluarnya cairan yang berwarna putih ya, dari kemaluan rahim, dari kemaluan seorang wanita. Ya, haid berapa hari, terus kemudian enggak keluar darah lagi, terus keluar cairan warna apa? Putih. Nah, dengan keluarnya cairan putih ini, nah, dengan keluarnya cairan putih ini ya, menunjukkan bahwa wanita sudah suci, haidnya sudah selesai. Ya, silakan mandi. Atau dengan cara yang kedua adalah kalau misalnya tidak keluar al-qasa al-bayda, tidak keluar cairan putih, maka dengan ya, misalnya darahnya ini sudah ya, sudah enggak keluar lagi, dia pakai pembalut sudah enggak ada darahnya. Kemudian di celananya juga enggak kelihatan ada bercak darahnya. Adalah dengan mengambil apa? Kupon, mengambil kapas dan dimasukkan di mana? Kemaluan. Kalau saya sudah bersih, enggak ada nodanya, enggak ada bercaknya, maka wanita dihukumi sebagai wanita yang sudah suci, ya. Itu barakallahu fikum, ya, cara mengetahui sucinya wanita. Ya, pertama adalah dengan keluar cairan putih, atau yang kedua dengan dimasukkan, memasukkan ya tentunya benda yang steril ya, kapas atau kasa ke dalam kemaluan, kemudian melihat kalau di situ sudah kering, ya, tidak ada lagi darah, maka perempuan dihukumi sebagai wanita yang suci. Yang terakhir adalah barakallahu fikum berkaitan dengan cairan berwarna keruh atau kecoklatan yang keluar ya dari kemaluan wanita. Apakah dihukumi sebagai haid atau tidak? Cairan berwarna keruh atau berwarna kecoklatan yang keluar dari kemaluan wanita apabila keluarnya itu adalah masih dalam masa haid ya, maka dihukumi sebagai apa? Haid. Ya, dihukumi sebagai wanita yang haid. Tapi kalau seandainya keluarnya itu setelah suci ya, setelah suci ya, maka cairan itu tidak dianggap sebagai ya, darah haid, sehingga dia tetap melaksanakan sholat ya, sebagaimana wanita yang suci melaksanakan sholat. Ini barakallahu fikum yang dapat kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Nah, ya, hukum ringkas tentang masalah haid, istihadhah dan juga nifas. Dan ini adalah pembahasan terakhir terkait dengan masalah kitab thaharah, dan pada pertemuan berikutnya kita akan masuk pada kitab as-shalah, ya, kitab seputar hukum-hukum ya salat. Ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini dapat untuk difahami. Dan sepertinya tidak ada pertanyaan. Ya, insyaallah sudah paham semuanya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.